bukan hanya langsung dibagi rata dengan perasaan, langsung dibagi rata semuanya, laki perempuan sama, yang tidak dapat menjadi dapat. Maka seperti ini adalah hukum yang salah. Barakallahu. Kemudian wa huwa ala qismain, al-hajibu ada dua jenis, ada dua macam. Al-awwal yang pertama, hajibul awsah. Hajibul awsah, yakni terhalangi dari mendapatkan warisan dikarenakan adanya sifat-sifat berikut ini. Apa itu hajibul awsah? Wa yakunu fi man manittasafa. Wa yakunu fi manittasafa bi ahadi mawani'il irfi. Hajibul awsaf ini terjadi pada orang yang tersifati dengan salah satu dari penghalang-penghalang warisan. Aristu seperti perbudakan. Kalau ada orang berhukum dia menjadi budak, maka budak tidak mendapatkan harta warisan. Barakallahu. Budak tidak mendapatkan harta warisan dari kerabatnya yang meninggal. Awil qatlu, atau dikarenakan adanya pembunuhan dari ahli waris. Ahli waris berhukum membunuh seseorang dari orang yang akan mewarisi. Maka yang membunuh walaupun dia ahli waris tidak mendapatkan. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat Al-Imam Ad-Daruqutni dan Al-Imam Al-Bayhaqi dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, Nabi bersabda laisa lil qatil minal mirath syai'un, tidak ada bagian sedikit pun dari harta warisan bagi ahli waris yang membunuh. Misalkan berkabikum ketika seorang anak seharusnya dapat dari seorang ayah, namun ayahnya ini meninggal dalam keadaan dibunuh oleh anaknya, maka anaknya tidak dapat. Karena kan qatil, dia membunuh. Au ikhtilafuddin, atau dengan sebab perbedaan agama, maka ini hajibul awsah, terhalangi karena sifat, sifatnya beda agama. Seorang muslim meninggal, maka tidak mewarisi kepada orang musyrik, baik itu Yahudi, Nasrani, atau musyrik yang lainnya. Demikian pula orang musyrik meninggal, maka tidak mewarisi orang muslim. Tapi kalau sesama agama saling mewarisi. Kalau berbeda agama tidak mewarisi walaupun sama-sama kafir. Dan telah lewat pembahasan pada pertemuan sebelumnya. Yahudi tidak mewarisi Nasrani, Nasrani tidak mewarisi Yahudi. Orang Buddha tidak mewarisi Hindu, Hindu tidak mewarisi Buddha. Barakallahu. Dan seterusnya. Faman ittasafa biwahidatin min hadhil awsaf lam yarith wa wujuduhu kal adam wa yadkhulu ala jami'il warasah. Sebutkan dalam kitab ini al-fiqhul muyassar fi dawil kitab wa sunnah, dan barang siapa disifati dengan salah satu sifat saja dari sifat-sifat ini, baik dia menjadi budak atau dia membunuh atau karena beda agama, maka dia tidak mewarisi keadaan dia sebagai ahli waris dikarenakan tersifati dengan salah satu sifat ini, seperti tidak ada, walaupun ada, walaupun masih hidup. Dan ini mencakup seluruh ahli waris apabila tersifati dengan salah satu dari tiga sifat ini, maka tidak mendapatkan warisan. Barakallah. Itu hajibul awsaf. Kemudian barakallahu'um hajibul ashkhas. Yang kedua, jenis yang kedua dari hajibu adalah al-hajibu hajibul awsaf atau hajibul ashkhas barakallahu'um. Wa yansarifu ilaihi ismul hajbi inda itlaq. Dan penamaan al-hajibu, kalau ada lafaz dalam ilmu waris al-hajibu, kalau disebut secara mutlak maka dikembalikan pada hajibul ashkhas. Yakni terhalangi barakamikum dari mendapatkan warisan dikarenakan barakamikum ada ahli waris yang lain. Wa huwa ala qismain. Hajibul ashkhas ini ada dua macam. Jadi al-hajibu itu ada dua ya, hajibul awsaf dan hajibul ashkhas. Untuk hajibul ashkhas sendiri terbagi dua. Ya, al-awwal yang pertama hajibul hirman. Hajibul hirman. Apa itu hajibul hirman? Hajibul hirman adalah wa huwa man'u syakhsin mu'ayyan minal irti bil kulliyah. Wa yadkhulu ala jami'il warathati ma'ada sittah al-ab wal ummu wazawj wazawjah wal ibnu wal bintu. Hajibul hirman adalah terhalangnya orang tertentu dari ahli waris dari mendapatkan warisan secara totalitas, berarti tidak dapat sama sekali. Jadi kalau ada yang tidak mendapatkan warisan sama sekali, istilahnya adalah hajibul hirman, terhalangi dikarenakan tidak mendapatkan sama sekali. Dan hajibul hirman ini mencakup seluruh ahli waris barakallahu'alaikum ma'ada sitah kecuali enam. Maksudnya selain enam ini, maka yang lain itu terkadang tidak dapat sama sekali. Adapun yang enam ini pasti dapat, walaupun terkadang tidak penuh. Siapa yang enam tersebut? Yang tidak terhalangi dari mendapatkan warisan secara totalitas. Yang pertama adalah al-abu, ayah. Ayah ini berkomitmen terkadang mendapatkan seperenam, terkadang mendapatkan sisa, terkadang mendapatkan seperenam plus sisa. Barakallahu. Kemudian yang kedua adalah al-um, ibu. Ibu ini terkadang mendapatkan sepertiga. Kalau ternyata si mayit memiliki anak, misalnya suaminya meninggal, barakahikum, atau anaknya meninggal maka ibunya masih hidup, ternyata anaknya ini punya anak, berarti cucu dari ibunya, ya maka dapat sepertiga. Terkadang dapat seperenam. Nah, sepertiga ini kalau tidak ada anak ya. Terkadang dapat seperenam kalau ada anak. Terkadang dapat sepertiga sisa. Sudah lewat berhubung pembahasan. Kemudian az-zauj, suami terkadang mendapatkan setengah, terkadang mendapatkan seperempat. Kemudian az-zaujah, istri terkadang mendapatkan seperempat, terkadang mendapatkan seperdelapan. Kemudian wal ibnu, ibnu anak laki-laki terkadang mendapatkan semua harta kalau dia bersendirian, terkadang sisa dari harta warisan setelah dibagi-bagikan kepada ashabul furud, ya ahli waris yang mendapatkan warisan sesuai ketentuan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Kemudian wal bintu, anak perempuan terkadang mendapatkan setengah, terkadang mendapatkan dua per tiga, terkadang mendapatkan sisa setengah kalau dia sendirian, ya dua per tiga kalau dia lebih dari satu, dua bersaudara, dua bersaudari, tiga bertemu dan seterusnya, dan terkadang sisa. Sudah lewat pembahasan. Selain enam ini, ya entah itu kakek, paman, nenek, keponakan, cucu, ya berkebikun, maka itu semuanya hajibul hirman, masuk dalam cakupan hajibul hirman. Terkadang tidak dapat sama sekali. Berkebikun. Kemudian pada kertas yang dibagi-bagikan tadi, di situ kita tulis barakahikum, yang mahjub terhalangi dari kalangan laki-laki. Jadi ketika kita menghitung, cara menghitung warisan itu bagaimana? Dikumpulkan semua ahli waris laki-laki dan perempuan. Kumpulkan semua. Kalau sudah barakahikum, maka dicek yang mahjub terhalangi siapa? Terhalanginya karena ada siapa? Yang mahjub, mahjub itu terhalangi. Nah, pembahasan di sini berkaitan terhalangi dari tidak mendapatkan sama sekali, ya hajibul hirman, ya. Yang mahjub terhalangi tidak mendapatkan sama sekali dari kalangan laki-laki itu sebabnya apabila ada yang lebih berhak. Nanti akan disebutkan di situ. Yang pertama, cucu laki-laki. Berarti anak laki-laki dari anak laki-laki. Ingat ya, itu termasuk furu'. Furu' itu siapa? Anak laki-laki si mayit, anak perempuan si mayit, anak laki-laki dari anak laki-laki si mayit, berarti cucu laki-laki, dan anak perempuan dari anak laki-laki si mayit, cucu perempuan dari jalur anak laki-laki. Adapun anak dari anak laki-laki atau anak perempuan dari anak perempuan tidak dapat warisan. Nah, ini ada cucu laki-laki, dia tidak dapat apabila karena ada anak laki-laki. Jadi kalau ada si mayit meninggal, punya anak, punya cucu, maka cucu tidak dapat. Kenapa? Karena ada anak laki-laki. Barakallahu. Tapi kalau ya misalkan mayit meninggal, anak laki-lakinya meninggal, tapi ternyata punya cucu laki-laki dan punya anak perempuan, maka cucu laki-laki dapat. Yang cucu laki-laki dapat, anak perempuan juga dapat. Jadi cucu laki-laki ini terhalangi karena anak laki-laki, ayahnya sendiri, atau dikarenakan ada cucu yang terdekat. Anaknya cucu terhalangi oleh cucu. Seperti itu. Yang kedua, yang mahjub dari kalangan laki-laki adalah kakek. Apabila ada ayah, kalau ada ayah, kakek tidak dapat. Dan apabila ada semua kakek yang terdekat dari si mayit, ayahnya ayah, yakni kakek, tidak dapat kalau ada ayah. Ayahnya kakek, buyut, tidak dapat karena ada kakek. Begitu. Yang lebih atas, terus ke atas, itu terhalangi yang di bawahnya. Yang ketiga, berkabiku, adalah al-akhus syaqiq, saudara kandung. Saudara kandung ini, barakallahu'alaikum. Ingat ya, kita ini membaca, oh ini cucu laki-laki, kakek, saudara kandung, itu dilihat dari hubungannya dengan si mayit, ya. Jangan lupa, jangan dilihat dari orang yang akan menghitung. Oh itu kakek. Ya. Jadi, kakeknya siapa? Kakeknya si mayit. Saudara kandungnya siapa? Si mayit, ya. Barakallahu. Saudara kandung si mayit terkadang ya tidak dapat mahjub apabila ada anak laki-laki mayit punya anak laki-laki. Anak laki-lakinya siapa? Saudara kandung, bukan. Anak laki-lakinya mayit. Kemudian apabila ada cucu laki-laki, ingat, bukan cucu laki-lakinya saudara kandung, tapi mayit. Dan ayah dan kakek. Barakallahu. Adapun kalau ada cucu perempuan, nah ini anak perempuan dari anak laki-laki, itu tidak menghalangi saudara kandung. Nah, yang menghalangi saudara kandung hanya empat itu, anak laki-laki, cucu laki-laki si mayit, ayah mayit, dan kakek mayit. Yang keempat, al-akhli'ab, saudara seayah. Saudara seayah si mayit. Mayit meninggal, dia punya saudara namun seayah, itu maksudnya. Siapa yang menghalangi? Yang nomor satu, yang tadi. Ya. Yakni, barakallahu'alaikum, anak laki-laki dan cucu laki-laki. Kemudian yang menghalangi saudara seayah, yang nomor dua dikurung, ayah dan semua kakek yang terdekat. Kemudian yang menghalangi saudara seayah adalah saudara kandung. Misalkan mayit meninggal, seorang meninggal ya, jadi mayit. Dia punya saudara kandung, punya saudara hanya seayah. Maka saudara seayah tidak dapat kalau ada saudara kandung. Kemudian yang menghalangi saudara seayah adalah saudari kandung. Saudari kandung jika ada furu', jika mayit ada furu', ada anak dan ada cucu laki-laki. Barakallahu. Kemudian yang kelima, saudara seibu. Al-akh li'um, saudara seibu ini terhalangi oleh anak laki-laki dan cucu laki-laki, terhalangi oleh ayah dan kakek, terhalangi oleh anak perempuan. Mayit punya anak perempuan, maka saudara seibunya mayit tidak dapat. Kemudian apabila ada cucu perempuan, ya, yakni anak perempuan dari anak laki-laki, ya, dari ibu, dari anak laki-laki, ya. Jadi ingat, cucu yang dapat itu adalah dari jalur anak laki-laki. Kalau cucu dari anak perempuan tidak dapat. Yang keenam, Ibnul Ah Asyakir, anak laki-laki dari saudara kandung. Maka yang menghalangi adalah anak laki-laki dan cucu dari si mayit. Kemudian yang menghalangi adalah ayah dan kakek. Kemudian yang menghalangi adalah saudara kandung. Kemudian saudara seayah. Kemudian saudari kandung dan saudari seayah jika ada furu', jika ada anak dan cucu. Barakallahu. Kemudian yang ketujuh, anak laki-laki dari saudara seayah, yakni ibnul asri'ab bahasa Arab. Maka yang menghalanginya adalah seperti nomor enam, namun ditambah adanya anak laki-laki dari saudara kandung. Nomor 8, al-ammus syaqiq, paman sekandung. Paman sekandung itu maksudnya bagaimana? Saudaranya ayah yang seayah dan seibu. Barakallahu. Misalkan ada orang meninggal punya paman, tapi dia sekandung. Maka paman si mayit tersebut, apabila dia adalah saudara kandung ayahnya, ya, seayah seibu dengan ayahnya si mayit, barakabikum, maka itu terkadang mahjud, terhalangi apabila ada orang-orang seperti nomor 7. Ya. Ditambah dengan adanya anak laki-laki dari saudara seayah. Jadi kalau ada anak laki-laki dari saudara seayah masih hidup, terus ada paman sekandung, maka paman sekandung mahjub, terhalangi. Seperti itu ilmu waris, bukan kemudian langsung bagi rata. Ya, beda dengan hadiah. Yang ke-9, al-anmuli'ab, paman seayah yang menghalangi seperti nomor 8. Ya. Dan ditambah adanya paman sekandung. Paman seayah ini tidak dapat kalau ada paman sekandung. Karena lebih kuat paman sekandung daripada paman seayah. Kalau paman seibu itu tidak ada ceritanya dapat. Memang tidak ada, termasuk dawil arham, kerabat yang tidak dapat warisan. Seperti cucu dari anak perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan, cucu anak perempuan dari anak perempuan juga tidak dapat. Tapi termasuk dawil arham, ada ikatan kekerabatan dengan si mayit, tapi tidak dapat. Maka tidak boleh main perasaan. Kemudian nomor 10, anak laki-laki dari paman sekandung, yakni Ibnul Am Asy-Syaqiq yang menjadi hajib penghalang seperti nomor 9, dan ditambah adanya paman seayah. Maka anak laki-laki dari paman sekandung, ya barakallahu'alaikum, itu terhalangi kalau ada paman seayah. Ya barakallahu'alaikum. Berbeda dengan cucu laki-laki dari si mayit, maka cucu laki-laki ini menghalangi saudaranya mayit, ya, paman dari cucu sendiri. Barakallahu'alaikum. Tapi ini adalah anak laki-laki dari paman sekandung, maka tidak dapat apabila adanya paman seayah. Yang ke-11, anak laki-laki dari paman seayah Ibnul Amri'ab, maka barakallahu'alaikum, tidak dapat apabila ada seperti nomor 10 itu, ditambah dengan adanya anak laki-laki dari paman sekandung. Kalau ada anak laki-laki dari paman sekandung, ada anak laki-laki dari paman seayah, maka anak laki-laki dari paman seayah tidak dapat karena ada anak laki-laki dari paman sekandung. Dan yang terakhir, yang ke-12, dari mahjub, laki-laki yang tidak mendapatkan harta warisan sama sekali adalah mu'tiq. Mu'tiq adalah laki-laki yang memerdekakan budak. Hukum asal mu'tiq itu dapat apabila tidak ada ahli waris sama sekali dari ashabul furud atau ashabah. Maka mu'tiq ini, ya, misalkan ada orang yang merdekakan budak, budaknya kan merdeka, lalu ternyata kaya setelah itu dan meninggal, maka hukum asal yang memerdekakan budak ini dapat hukum asalnya, tapi terhalangi apabila ada semua asobah dengan sebab nasab, ada ahli waris dari sisi nasab si mayit, nah ini budak tersebut yang sebelumnya budak, atau ada ahli waris yang mendapatkan sisa yang ada hubungan dengan si budak yang apa yang berkepiku mantan budak tersebut, maka mu'tiq tidak dapat kalau ada asobah dengan sebab nasab. Ini berkepiku dari kalangan laki-laki. Oh iya, berkepiku. Kemudian yang mahjub dari kalangan wanita. Dari kalangan wanita juga ada yang terhalangi tidak dapat sama sekali. Yang pertama, cucu perempuan. Ini ingat, cucu perempuan berarti bintul ibni, anak perempuan dari anak laki-laki. Kalau anak laki-laki dari anak perempuan atau anak perempuan dari anak perempuan tidak dapat. Tapi kalau cucu perempuan dari jalur anak laki-laki, atau disebut dengan bintul ibni, anak perempuan dari anak laki-laki mayit, hukum asalnya dapat, tapi barakallahu'alaikum, tidak dapat apabila mayit memiliki anak laki-laki. Berarti seorang wanita yang menjadi cucu perempuan tidak dapat apabila ada ayahnya. Atau barakallahu'alaikum, cucu perempuan ini tidak dapat apabila mayit memiliki dua anak perempuan. Ingat, dua anak perempuan kandung. Kemudian yang kedua, nenek dari ayah atau nenek dari ibu. Barakallahu'alaikum. Ingat, nenek dari ayah, nenek, dari ibu itu dapat, ya, dapat harta waris. Kakek dari ayahnya ayah itu dapat, tapi kakek dari jalur ibu, ayahnya ibu tidak dapat. Namun nenek dari ayah atau nenek dari ibu terkadang tidak dapat sama sekali apabila ada ibu, mayit memiliki ibu. Ya, maka ibunya ibu atau ibunya ayah tidak dapat. Kemudian apabila ada setiap nenek yang lebih dekat kepada mayit, mbah putri atau eyang putri tidak ada, tidak dapat apabila ada nenek. Ya, ibunya nenek tidak dapat apabila ada nenek. Yang keempat, barakallahu'alaikum, dari kalangan perempuan yang mahjubah yang terhalangi adalah al-ukhtus syaqiqah, saudari kandung. Saudari kandung tidak dapat apabila mayit memiliki al-ibnu, anak laki-laki, wa ibnu ibni, anak laki-laki dari anak laki-laki, berarti cucu laki-laki, wal ab, apabila ada ayah, wal jad, dan apabila ada kakek, maka saudari kandung tidak dapat. Seorang meninggal, yang tersisa dari ahli waris, misalkan ya ada anak laki-laki dan ada berapapun saudari kandung, maka saudari kandung ini tidak dapat, dan semua harta diambil oleh anak laki-laki sendiri. Berarti mendapatkan taksir sisa secara totalitas karena dia sendirian. Kemudian yang keempat adalah al-ukhtu li'ab, saudari seayah ini tidak dapat apabila ada anak laki-laki dan anak perempuan, apabila ada ayah dan kakek, apabila ada saudara kandung, berarti lebih kuat ya. Apabila ada saudari kandung, jika mayit ada turun, dan apabila dua saudari kandung, ya, dan apabila ada dua saudari kandung, jika tidak bersama saudaranya. Yang kelima, saudari seibu al-ukhtuli ummi, saudari seibu ini tidak dapat apabila mayit memiliki anak laki-laki atau cucu. Kemudian mayit memiliki ayah dan kakek, kemudian memiliki anak perempuan, kemudian memiliki anak perempuan dari anak laki-laki. Kemudian yang terakhir, dari wanita yang mahjub, dari kalangan wanita adalah muhtiqah, seorang wanita yang membebaskan budak, yang pernah membebaskan budak, dan kemudian budaknya mewarisi harta setelah dia merdeka. Kalau tidak dibebaskan, maka hartanya milik tuannya. Tapi ketika statusnya sudah bukan budak lagi, yakni bebas, maka hukum asalnya harta warisan juga diberikan kepada orang yang memerdekakannya apabila tidak ada asobah yang tersisa dari sisi masa, tidak ada kerabat dari mantan budak tersebut, tidak ada ahli waris dari mantan budak tersebut, maka berhukum muktifah dapat. Ikhwanillah wa'alaikumullah wa'alaikumullah, itu adalah jenis yang pertama dari hajibul ashkhos, terhalangnya seseorang dari mendapatkan harta secara totalitas. Dan yang kedua adalah hajibul nuqsan, dan insyaallah akan dibahas pada pertemuan datang. Hajibul nuqsan ini dia mendapatkan warisan namun jatahnya kurang. Dan misalkan seharusnya setengah, akhirnya dapat seperempat. Misalkan dapat sepertiga, akhirnya dapat seperenam. Misalkan mendapatkan semua, ternyata mendapatkan separuhnya misalkan, atau sisanya, tidak semua. Ini akan dibahas. Namun ada faedah berfikum dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, apabila terkumpul ya, apabila terkumpul seluruh ahli waris dari kalangan laki-laki, nah, dari ahli waris semua yang ada, yang hidup hanya tiga misalnya, yang hidup itu semua laki-laki, perempuan tidak ada, laki-laki semua hidup dari kalangan ahli waris. Apabila terkumpul semua ahli waris dari kalangan laki-laki, maka yang dapat hanya tiga. Kenapa kok tiga ini? Karena yang lain itu terhalangi oleh yang tiga ini. Disebutkan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, idza jtama'a kullur rijal waritha minhum thalathah al-ibnu wal akh waz-zawj. Apabila terkumpul seluruh laki-laki dari ahli waris, maka yang mewarisi harta warisan dari kalangan mereka hanya tiga. Yang pertama al-ibnu, anak laki-laki. Yang kedua al-ab, ya, ayah. Yang ketiga adalah az-zawj, suami. Berarti kalau seperti ini, yang meninggal adalah istri. Yang istri tersebut adalah berhukum anaknya ayah yang masih hidup. Seorang istri meninggal, ternyata tersisa semua ahli waris laki-laki kumpul, ada cucu, ada cucu laki-laki, ada ya keponakan laki-laki, ada saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu dari istri, ada terkumpul semuanya, maka yang dapat hanya tiga ini. Yang lainnya tidak dapat ya, dikarenakan mahjub, terhalangi oleh yang tiga ini. Kakek tidak dapat karena ada anak atau ada ayah. Paman tidak dapat karena ada berapa hukum? Anak. Ya, paman dari istri tidak dapat karena ada anak juga berapa hukum, dan lain-lain. Ya. Kemudian faedah yang lain dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, idza jtama'a kullun nisa' waritha minhunna khamsun. Apabila dari kalangan ahli waris semua wanita itu terkumpul, tidak ada yang laki-laki sama sekali, maka yang dapat hanya lima. Maka yang dapat hanya lima. Siapa saja? Yang pertama al-bintu, satu anak perempuan. Kemudian wabintul ibni, anak perempuan dari anak laki-laki, berarti cucu perempuan dari jalur anak laki-laki. Ingat ya, anak perempuan si mayit itu tidak menghalangi anak perempuan si mayit dari jalur anak laki-laki. Tapi kalau anak perempuan si mayitnya ada dua, maka cucu perempuan dari si mayit dari anak laki-laki itu terhalangi. Seperti tadi disebutkan, nomor satu itu yang mahjub dari kalangan wanita. Kemudian yang ketiga, al-um, ibu. Ibu itu tidak akan maju. Wazawjah, kemudian istri. Wal-ukhtus syaqiqah, dan barakallahu'alaikum saudari kandung. Dan saudari kandung. Tapi kalau saudari kandung ini, ya, barakallahu'alaikum, ingat ya, itu kan yang terkumpul semuanya perempuan. Ya, maka saudari kandung ini tidak terhalangi oleh anak perempuan dari anak laki-laki. Tujuh perempuan dari anak laki-laki tidak terhalangi. Tapi saudari kandung ini dari si mayit terhalangi apabila ada anak laki-laki mayit, apabila ada cucu laki-laki mayit, maka terhalangi. Jadi enam itu. Nah, sekarang sisanya. Kalau tadi yang faedah pertama disebutkan kalau terkumpul semua laki-laki, ya. Kemudian yang kedua ini terkumpul hanya semua perempuan. Sekarang apabila bercampur semua laki-laki dari ahli waris ada, semua ahli waris dari perempuan juga ada, maka siapa yang dapat? Idza jama'a kullu dzukur. Idza jama'a kullu dzukur wa baqiyatul inath fima idza matat az-zawjah. Warithal abawan wal wildan wazawj. Barakallahu. Apabila terkumpul semua ahli waris laki-laki dan juga perempuan, ya, kalau yang meninggal misalkan istri, orang itu meninggal, semua ahli waris dari kalangan laki-laki ada, semua ahli waris dari kalangan perempuan ada, maka yang dapat adalah al-abawan, ayah, al-ab, wal-um, dan ibu dari si mayit. Dapat. Wal-wildan, anak laki-laki si mayit dan anak perempuan si mayit dapat. Wazawj, dan suami. Jadi yang dapat ada lima, ayah dan ibu, anak laki-laki dan anak perempuan, dan suami. Cucu tidak dapat karena ada anak laki-laki. Kakek tidak dapat karena ada anak, karena ada ayah. Tapi kalau ayah tidak ada tapi ada kakek, tetap dapat kakek walaupun ada anak. Kakek itu terhalangi oleh ayah, wazawj, dan suami. Maka suami dapat lima itu, ya. Nah, berarti sekarang dengan pembelajaran yang telah kita lalui, kita bisa hitung siapa ahli waris dari saya ini. Yang laki semua siapa, yang perempuan semua siapa, yang mahjub terhalangi siapa. Nah, tinggal nanti hitung itu. Kan sudah dibagi ya masing-masingnya, ya. Ini dapat berapa, ini dapat berapa, berapa itu. Namun yang hajibun nuqsan terhalangi dari mendapatkan semua tapi hanya sebagian, insyaallah akan dibahas pada pertemuan akan datang. Qul huwallahu ahad, naqulu qul qadar, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Qul huwallahu ahad, Allahu samad.